Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menyarankan pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing yang ingin membuka usaha pendidikan di Indonesia. Sofyan mengatakan, minat sekolah ke luar negeri terus meningkat lantaran kurangnya perguruan tinggi yang berkualitas di dalam negeri. Data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 dari United Nations hanya menempatkan Indonesia pada peringkat 121 dari 187 negara. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sekaligus pemerhati pendidikan alumnus Harvard University, Philip Purnama. Pak Philip, apa komentar Anda soal ini? Oh, saya setuju sekali karena pendidikan tinggi Indonesia, terutama universitas, sekarang sedang kalah bersaing ya dengan beberapa universitas baik yang di Asia Tenggara, terutama maupun di Asia ya. Dan karena persaingan-persaingannya begitu intensif ya, dari universitas baik di Australia maupun di Amerika untuk membuka kampus-kampus di Singapura, Malaysia, banyak sekali menyedot devisa sehingga banyak orang tua yang memilih justru orang Indonesia pergi ke Malaysia atau Singapura untuk mengecap pendidikan di sana. Oleh karena itu, ini sudah efek globalisasi yang tidak bisa ditahan. Menurut saya harus juga membuka diri terhadap investasi di bidang pendidikan tinggi di Indonesia supaya devisanya tidak lari ke luar negeri. Menurut saya itu harus dievaluasi ya, karena kenyataannya adalah banyak devisa yang terusang keluar ke Malaysia maupun Singapura untuk masalah pendidikan maupun kesehatan. Dan kalau ini terus-menerus ditutup ya investasi asing di dua bidang ini di Indonesia, maka terus-menerus devisa akan keluar ya. Ya, pertama devisa dan kedua juga peningkatan mutu karena kompetisi. Ya, teknologi SDM serta sistem pendidikan. Dan juga ini merupakan bagian dari persaingan ya. Persaingan di mana universitas di Indonesia juga harus mengikuti sistem global ya, bisa bersaing sehingga sama-sama lebih maju. Untuk semua jenis ilmu atau ilmu-ilmu terapan saja Pak, menurut Anda baiknya? Dimulai dari ilmu terapan ya. Jadi ilmu seperti engineering maupun basic business ya. Dan tentunya tidak tertutup kemungkinan kepada ilmu-ilmu lainnya. Dan kita lihat juga bahwa harus disesuaikan dengan kebutuhan dari dunia kerja. Dalam dunia kerja di sini, di Indonesia banyak sekali dibutuhkan kemampuan teknis ya. Baik di engineering maupun di bisnis, yang kadang-kadang terjadi kesenjangan antara apa yang dididik oleh perguruan tinggi Indonesia dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Pak Philip, tapi bagaimana dengan rasa nasionalisme yang dikhawatirkan menjadi berkurang, Pak? Dalam pendidikan maupun dalam hal mencari ilmu, saya rasa tidak ada kata-kata nasionalisme. Ya, karena ilmu itu global, orang bisa mengakses internet di mana saja untuk mendapatkan informasi di mana saja. Demikian juga pendidikan ya. Itu tidak ada batasnya. Menurut saya nasionalisme tidak bisa dinilai dari apakah pendidikannya dalam negeri ataupun membatasi ekspansi dari universitas luar negeri di Indonesia. Yang justru dibutuhkan adalah kemampuan manusia Indonesia menjadi manusia global. Terkait himbauan pembukaan investasi asing di bidang pendidikan ini, bagaimana dengan pembagian sahamnya Pak, menurut Anda? Menurut saya itu sesuatu yang diatur di undang-undang ya, imbasnya tidak banyak bisa berkomentar. Demikian pengusaha sekaligus pemerhati pendidikan alumnus Harvard University, Philip Purnama. Saya, Mandariska.